بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن شاء الله kita isi kekosongan waktu ini, kita lanjutkan pembacaan kitab Majlis atau Fadl Majlis Ahlul Ilmi wa Dzikr. Kemarin kita sampai kepada keutamaan Majlis Dzikr dan juga Majlis Ahlul Ilm. Telah disebutkan bahwasanya keutamaan Majlis Dzikr dan Majlis Ilmu itu sama, karena riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, sama jalannya dari sahabah Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, yaitu la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidaklah satu kaum yang mereka duduk dikir kepada Allah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, dan tidaklah adanya tanakut, bahkan saling menjelaskan bahwasanya dzikir, termasuk dzikir adalah yatlu kitab Allah, qiraatul Quran. Termasuk zikir adalah mengucapkan tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Dan termasuk zikir adalah mengkaji ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, membahas Al-Quran dan membahas Al-Hadis. Selanjutnya kata Syekh Yasin hafizahullah, wa qala Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Utsaimin rahimahullah, ayah beliau juga adalah seorang ulama, Shalih bin Muhammad Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad Utsaimin rahimahullah, fi syarh Riyadhus Shalihin, di dalam syarah Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah ingat yang 4 jilid yang terbitan dari Saudiyah, cetakan Saudiyah. Yadullu ala fadl istima' ala zikrillah ajza wa jalla. Di dalam hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan berkumpul, berkumpul untuk zikir kepada Allah azza wajalla. Tentunya perlu diperhatikan di sini, wala yalzamu min hadza ayadhkurullaha bisautin wahid bal haditsun mutlaq. Akan tetapi tidak mesti berkumpulnya satu kaum untuk zikir kepada Allah, untuk mereka zikir kepada Allah dengan satu suara. Karena dipahami oleh sebagian orang bahwasannya, lihat hadisnya. Di dalam hadis tersebut, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, Allah la yaq'udu qaumun yadhkurunullah, berarti berkumpul bersama-sama, berkumpul bersama-sama kemudian mengucapkan suara dengan satu suara, tidak ada di sana. Karena bal hadis mutlak, hadis tersebut mutlak, hadis ini mutlak, lam yakun lam yahid an salaf annahum yadhkuruna dhikran jama'iyan, karena hadisnya mutlak, kemudian tidak ada yang mengqayyid, tidak boleh mencari qayyid yang tidak dijelaskan oleh salaf. Iya, maka harus dilihat apakah ada dalil yang mentaqyid, yang menjelaskan bahwasannya berzikir kepada Allah ketika berkumpul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan suara, dengan satu suara, atau dengan satu dipimpin kemudian yang lainnya mengikuti, misalnya subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, apakah begitu? Maka yang namanya amaliyah perlu mendatangkan keterangan yang mengqayyid hadis ini. Iya, kata Syekh di sini, akan tetapi tidak ada ya dari zaman, dari salaf, bahwasanya mereka zikir dengan zikir jama'iyan. Kan itu istima', berarti jama'iyan bersama-sama. Ya enggak mesti gitu. Harus ada dalil. Bahkan hadis-hadis yang ada, kalau tidak salah ingat di dalam Sahih Muslim, ya itu disebutkan bagaimana, atau Sahih Bukhari lupa, disebutkan bagaimana keadaan zikirnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan dengan ketika selesai sholat, maka terdengarlah suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, masing-masing, tidak ada, tidak ada ya Allahumma sallallahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, enggak ada. Yang ada masing-masing dengan suara yang terdengar ya beberapa jarak, Allahu Akbar, Allah, masing-masing Allahu Akbar. Kemudian juga ketika subhanallah, subhanallah, ya tidak bareng-bareng. Nah, tidak dengan suatu suara. Yang ada hadisnya seperti itu. Iya, masing-masing. Seperti di dalam ketika zikir, ketika apa, takbiran. Iya, tidak ada dicontohkan di komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus selesai semuanya bareng, Allahu Akbar. Ini seperti, iya, seperti nyanyian-nyanyian, cara-cara seperti gereja kan begitu sih, gereja itu. Dan itu dilakukan oleh orang sufi ya. Makanya wajar kalau orang sufi mereka mengikuti orang-orang Nasrani dalam ibadah. Nah, kama yaf'aluhu ba'du ahlu turuq minas sufiyyah wa ghairiha, sebagaimana hal ini dilakukan sebagian ya ahlu tariqat dari kalangan sufiyyah dan selainnya. Nah, dilakukan seperti mereka seperti itu. Hatta sampai takbiran seperti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sudah selesai, Allah. Contohnya dari para sahabat masing-masing semenjak keluar dari rumah iya sampai menuju lapangan, sampai datangnya imam, masing-masing, tidak ada kur. Sekarang sudah banyak dirubah ya, sehingga ada hatta sekarang naudzubillah selawatan, selawat kepada Nabi dibuat seperti itu. Bahkan nadanya na'udzubillah seperti nada-nada nyanyian gereja. Nah, nyanyian gereja. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi, dan di dalam hadis ini pula, anna haula mustami'ina tanzilu 'alaihimus sakinah. Dan juga di dalam hadis tersebut adanya keutamaan majlis zikir, bahwasanya mereka-mereka yang berkumpul turun kepada mereka ketentraman, adanya sakinah. Apa itu sakinah? Wasyakinah, antum garis kasih garis atas. Kalau ada poin-poin yang penting, kasih garis atas, ini penting. Ya, apa itu sakinah? Kemudian kemarin apa? Hafathumul malaika, kasih garis atas penting, karena akan terus dipakai. Terus apalagi kemarin banyak ya. Nah, ya makna-makna yang dijelaskan oleh para ulama itu penting. Antum nanti di dalam berdakwah dan yang lain dihafal, kalau bisa dihafal. Wasakinah hiya tu'maninatil qalbi wal khusyu'i wa inabatihi ila Allah azza wa jalla wa taqsyahumur rahmah. Dan sampai titik situ sakinah. Sakinah itu adalah tu'maninatil qalb, tentramnya hati, khusyuknya hati, dan adanya inabah, rujuk ila Allah. Maksudnya inabah di sini adalah rujuk ila Allah, kembali kepada Allah ya, dengan penuh taubat dan juga pengamalan dari perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian juga watakhsyahumur rahmah, dalam hadis itu pula adanya bahwasanya rahmat itu meliputi mereka. Ay tuhid taghasyahum ay tuhitu bihim. Ya, taghasya artinya tuhitu bihim min kulli janibin. Fa yakununa aqrab ila rahmatillah azza wajal. Nah, artinya meliputi mereka rahmat tersebut kepada mereka dari segala sisinya, maka jadilah mereka keadaannya lebih dekat kepada rahmat Allah azza wajalla. Nah, makanya jangan rugi mendatangi majelis ilmu. Kita 24 jam itu mesti banyaknya di rumah. Mayoritas kita, ya kan? 24 jam dari waktu yang 24 jam itu mesti yang banyaknya kita di rumah. Taruhlah tidur itu 8 jam. Iya, tidur 8 jam malam di rumah. Tidur siang 1 jam, 9 jam di rumah juga. Makan berapa kali? 3 kali. Berapa jam? Taruhlah paling cepat setengah jam. Setengah jam kali 3 udah berapa? Satu jam setengah tambah tadi 10 setengah jam, ya kan? Bercanda dengan anak berapa jam? Mayoritas kegiatan kita di rumah. Sedangkan majelis ilmu paling kalau sehari-hari kita daripada maghrib sampai isya, taruhlah jam 6 sampai jam 8, 2 jam saja. Sedikit sekali. Tapi itu pun anak sibuk pergi pulang, ada keperluan. Terbiasa seperti itu, akhirnya yang enggak penting pun pergi. Rugi. Kenapa? Majelis ilmu, majelis di mana banyak para malaikat dan juga adanya rahmat Allah. Iya, seharusnya kita jangan malas-malas ke majelis ilmu. Nah, iya. Hafathumul malaikah artinya aikanu hauluhum yahuffuna bihim ikraman lahum waridhan bima fa'alu wa dhakarhumullah fiman inda ay fil malail a'la. Artinya hafathumul malaikah, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, ada di sisi mereka malaikat yang mengelilingi mereka, yang mengelilingi orang-orang yang berzikir. Ya, menghormati, memuliakan mereka. Yang thalabatul ilmi. Iya, thalabatul ilmi. Ya, tenang, tenteram. Nah, tentunya dengan adab-adab. Nanti dijelaskan pentingnya adab-adab di dalam majelis ilmu sehingga barokah apa yang kita luangkan waktu kita hanya 2 jam atau paling lama 3 jam menjadi barokah. Iya, menjadi barokah walaupun sedikit. Nah, ridhon bima fa'alu, dan ridho terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu dzikir kepada Allah. Malaikat datang ke majelis-majelis ilmu, lo kita malah kabur pergi, ya ke rumah, ya, kadang nggak penting, ya, sekedar makan atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Iya, demikian. Wa dzakarahumullah fi man indah, maksudnya dan Allah menyebut-nyebut mereka, ini kutaman berikutnya. Menyebut-nyebut mereka orang yang zikir kepada Allah, orang yang mengkaji ilmu pada orang yang ada di sisi Allah. Artinya fil mala'il a'la, tentunya di tempat yang tinggi, di mana sudah kita sebutkan Allah menyebut-nyebut mereka, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, di sisi para malaikat. Jangan sampai kita kelewat, ya, disebut-sebut oleh Allah. Makanya disinilah menunjukkan bahwasanya talabatul ilmu itu ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ganjaran, pahala, keutamaan yang banyak sekali. Nah, wara Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan an Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah faqala ayyukum yuhibbu ayghdwa kulla yawmin ila buthan au ila aqiq wa ya'ti minhu binaqataini kumawain fi ghairi ithmin wala qat'in rahim. Faqulna ya Rasulullah yuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid wa ya'lama aw yaqra' al-ayataini min kitabillah ajza wa jal khairun lah min naqataini wa thalathun khairun lah min thalathin wa arba'un khairun lah min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil. Naam, demikian. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau kata Uqbah bin Amir, beliau mengatakan Rasulullah pernah keluar dan kami ada di Suffah, sebuah tempat. Nah, iya, makanya dikatakan ahlu Suffah di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin pergi pagi-pagi setiap hari menuju buthan, tempat gembala unta, au ila aqiq, ini sama, fayati minhu binaqatain, kemudian dia datang darinya membawa dua unta, kumawain, yang gemuk, yang hamil, ya, tanpa adanya cacat dan tidak adanya kemandulan, qat'i rahim. Ya, pergi ke sana, ambil dua unta, kemudian bawa dua unta yang naqah, yang hamil lagi. Enggak cacat, bagus. Setiap hari. Maka fakulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, nuhibu dhalik. Rasulullah, kami senang itu. Iya, dapat seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya fitrah, atau iya fitrah. Iya, seorang senang terhadap dunia. Tapi bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak kelewat batas dalam mencintai dunia? Qal, kata Rasulullah, afala yaqdu ahadukum ilal masjid, tidakkah seorang di antara kalian iya pagi-pagi menuju masjid, wa ya'lama aw yaqra ayatain, dia mempelajari atau membaca dua ayat, min kitabillah, dari kitab Allah azza wajal, itu khairun lah, lebih baik min naqatain, dibandingkan dua unta yang wanita tadi, dua unta wanita, dua unta betina yang dia hamil, tidak cacat, bagus ya, tidak mandul. Nah, bayangkan dua unta itu harganya berapa sekarang? Kalau unta biasa, seingat ana waktu di zaman, katanya sampai 50 juta. Iya, 50 juta. Nah, kalau dua berapa? Tapi kalau hamil itu beda lagi harganya, bisa mungkin 60 juta sampai 70 juta. Ini dua tiap hari, setiap pagi dapat dua. Oh, siapa yang enggak mau? 50 juta. Wah, anak enggak usah keliling Sule. Ya kan? Ya. Aduh. 50 juta, siapa yang mau? Siapa yang enggak mau? Coba bayangkan, pagi-pagi lagi pergi ke tempat itu, tinggal ngambil saja dua unta itu, 100 juta tiap hari. Sebulan sudah berapa? Hah? Sebulan sudah berapa? Belajar matematika. Sebulan sudah berapa? Hah? 3 miliar, coba bayang. Siapa yang enggak mau? Tapi apa dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, "Maukah? Ya, tidakkah seorang di antara kalian pergi pagi-pagi ke masjid, kemudian dia belajar, kemudian membaca dua ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada dua naqah tadi." Bayangkan. Ringan. Enggak perlu bawa-bawa ceret-ceret unta, tahu sendiri unta ya. Kalau sudah marah enggak mau dia. Diseret gimana unta besar? Udah pernah lihat unta belum? Udah belum? Abdul Rahman udah pernah lihat unta belum? Belum. Aduh, kasihan. Belum lihat unta. Unta itu besar ya. Cuman baca dua ayat atau belajar tentang dua ayat di pagi hari dari kitab Allah, lebih baik dari dua unta betina, bahkan lebih baik dari tiga unta, bahkan ya arbaun atau tiga ayat itu lebih baik dari tiga unta, empat ayat lebih baik bagi dia, baginya, dari empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibl, dan ya jumlah bilangan ya ayat dibandingkan unta-unta. Coba yang itu. Dua ayat lebih baik dibandingkan dua. Dua ayat. Siapa sih yang cuman misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bas. Lebih dari dua unta. Bayangkan. Apalagi yang kita baca, masya Allah, ini juga menyadarkan diri kita. Kita setiap hari hafal Al-Quran sampai satu juz, dua juz, masya Allah, keutamaan yang sangat besar ya ikhwah. Ya, harus sadari, oh masya Allah, pahalanya besar. Sekarang Al-Quran itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Hah? Gak tahu. Ada berapa ayat? Gak tahu juga. Ada berapa ayat? Gak tahu juga. Ada berapa ayat? Gak tahu juga. Ada berapa ayat Quran? Kok gak tahu sih? Enam ribu lebih. Coba bayangkan. Sekarang 60.600, taruhlah 60.000 saja. Ayat. Tadi satu ayat berapa unta? Dua ayat berapa unta? dua unta kan, satu ayat satu unta, berarti 6.600 berapa? 6.000 ya, 60.000, 6.000 berarti 6.000 unta, coba bayangkan kali tadi berapa, 50 juta. Masya Allah, nggak ada apa-apanya itu unta itu. Nah, iya, nah lihat di dalam nihaya, naqah kuma artinya musyrafah, yang mulia, yang bagus, sinam aliyah, yang dia punya punuk yang tinggi, kemudian juga tidak dikatakan laqat aran, tidak mandul, artinya bisa bara anak pinak. Nah, masya Allah, kita cuma duduk setengah jam baca Al-Quran, keutamaannya seperti itu, luar biasa. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa seperti ini kita malas? Keutamaan yang besar seperti ini kita malas-malas. Berarti memang tidak cerdas dia. Kenapa? Tidak mau keutamaan sangat besar, luar biasa yang Allah sediakan. Makanya banyak orang yang rugi ya di dunia itu, tidak mengetahui bagaimana Allah menyediakan melimpah ruah atau luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Daud dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadah hatta tattu'a syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Isma'il wala'an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil 'ashr ila an taqruba syamsu ahabu ilayya min an a'tikal arba'atan. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama kaum zikir kepada Allah ketika dari salat subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku sukai dibandingkan aku membebaskan 4 budak, maksudnya min walid Ismail itu budak. 4 budak, 1 budak itu mahal. Budak itu mahal sekali. Dan kata Rasulullah, dan sungguh aku duduk bersama kaum zikir kepada Allah di salat asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai dibandingkan aku membebaskan 4 budak. Alhamdulillah, merojaah Al-Qur'annya subuh, pada subuh, pada asar. Ternyata ada keutamanya luar biasa. Qala Syekhuna, maksudnya Syekh Muqbil, kata Syekh Yasin di dalam Sahih Musnad, hadza haditsun hasan, hadisnya hasan. Kemudian yang berikutnya, keutamaan berikutnya tinggal 2 lagi. Wa rawat Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah fartau qala wa mariyadul jannah qala hilaqad dhikr qala alam al-Albani fi silsilah sahihah haditsun hasan wa qalu fartau man ratta'atil mashiyah rat'an wa rutu'an min babi nafa'ayan fa'um. Ra'ata kaifa sya'at. Qala fil qamus rat'a kamana' akal wa syariba ma sya'a fi khasib wa si'ah aw huwa al aql wa syarab ragadan fil raif. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga jannah, farta'u. Nanti disebutkan farta'u, antum lihat di sana, dari kata rata'atil masyiyah rata'an wa rutu'an, dari wajan nafa'a yanfa'u, ya, wa ra'ata kaifa sya'at, artinya singgah, ya, dia singgah ketika berjalan. Nah, rata'a kamana, rata'a juga seperti wajan mana'a yanna'u, atau akala ya'kulu wa syariba yasrubu, artinya ya masya'a fil khasab wasi'ah, ya, sekendak dia untuk dia singgah leluasa, ya, makan minum, nah, se artinya singgah, maknanya singgah di sana, singgahlah ke taman-taman jannah. Taman-taman jannah kok dijauhi, ya, enggak betah duduk setengah jam atau enggak betah. Nah, Allah musta'an. Kita ya kita banyak terluput dari keutamaan yang sangat banyak ini, ya, masyaallah. Nah. Wa rawat Tabrani fil Mu'jam Kabir. Ya, Imam Tabrani meriwayatkan di dalam Mu'jam Kabir. An Suhail bin Khandalah, ya, radhiyallahu anhu, dari Suhaib bin Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha 'azza wa jalla fihi fayaqumuna hatta yuqal lahum qumu qad ghafarallahu lakum dhunubakum wa buddilat sayi'atukum hasanat. Qala 'Allama al-Albani fi sahih targhib sahih li ghairihi. Hadisnya sahih li ghairihi, hasan, ya, hasan li dzatihi, naik kepada sahih li ghairi istilah hadis. Nah, kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis zikir, mereka zikir kepada Allah, ya, kepada Allah azza wajal padanya, kemudian mereka berdiri sampai dikatakan kepada mereka, berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah telah atau telah diganti kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, luar biasa keutamaan yang sangat besar yang kita akui diri kita, termasuk ana sendiri, ya, jujur saja kadang merasa apa, nah, ketika ada majelis ilmu kurang greget itu, ya, ya, kurang semangat untuk mendatanginya, duduk ketika habis sholat, dan ya baca sebelum dagang 2 ayat 3 ayat sedang langsung berangkat, insyaallah. Allah musta'an, ya, banyak keutamaan yang kita tinggalkan di dalam nikmat, kadang kita tidak menyadari nikmat itu kecuali sudah hilang, ya, ternyata selama ini kita berada pada nikmat yang sangat luar biasa besarnya, tiap hari pada subuh ada baca Al-Quran bareng-bareng santri, kemudian pada zuhur ada taklim, pada asar ada murojaah Al-Quran, maghrib ada taklim, kemudian isya ada taklim. Masya Allah, umur kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Kita enggak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya, ya kan? Nah, sedangkan umur kita hanya sebentar. Tetapi keutamaan yang luar biasa kadang kita enggak sadar. Ya, meninggalkan begitu saja tanpa adanya berat. Kan kalau orang yang ini keutamaan sangat besar di majelis ilmu, kemudian meninggalkan dengan entengnya seperti itu, itu menunjukkan kita belum menyadari pentingnya, utamanya, ya, majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, dibukakan, diringankan langkah-langkah kita, hati kita untuk cinta kepada majelis ilmu dan merasa berat untuk meninggalkannya di dalam majelis ilmu ini. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Subhanakallah.